Harap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa dari sini kami turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, kita mungkin semua paham dan mengetahui begitu banyak keteladanan yang dicontohkan oleh orang-orang terdahulu kita, baik itu para nabi, para rasul, anbiya dan lain sebagainya. Di sisi lain, keteladanan itu juga tidak kurang banyak tersebar di antara kita. Namun, sungguh juga banyak kita belum bisa mengambil pelajaran apa yang harus kita ambil dari orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang lebih jauh tentang keteladanan utama, yaitu tentang teladan orang-orang yang beriman oleh kita. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beriman, insyaallah. Dan pagi hari ini telah hadir bersama kita guru kita, guru kita semua, insyaallah, Bapak Dr. Kiai Haji Anwar Sanusi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Gimana? Senang sekali bisa ketemu dengan Pak Kiai lagi. Sama, lepas rindu kita. Lepas rindu kita. Dan terima kasih Pak Kiai sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Iya. Dan pemirsa, sebagaimana biasa kami tidak saja berdua. Kali ini kita kedatangan tamu, subhanallah, cukup meriah dan sungguh cukup jauh. Dari mana? Dari Bandung Pak Kiai. Ibu-ibu Majelis Taklim dari Baitur Rahman, Sukaasih, Sindang Jaya, Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang lihat pimpinannya yang mana sih? Oh gitu ya. Apa kabar Ibu? Semua sehat ya Bu ya. Majelis Taklim ini dipimpin oleh Ibu Hajah Aisyah Komar ya. Sehat ya Bu ya. Mana Bu Hajah? Oh Ibu Hajah. Terima kasih Bu. Jauh-jauh dari Bandung. Konon katanya pakai jam 12 malam sudah standby di mobil ya, untuk bisa on air pada kesempatan pagi hari ini. Ini perempuan teladan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu-ibu sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan pemirsa, pada sesi berikutnya nanti kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di acara ini. Silakan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Baik Pak Kiai, berbicara tentang keteladanan utama, sungguh banyak mungkin yang bisa kita lihat, sudah kita dengarkan dan lain sebagainya Pak Kiai. Namun terkadang hal itu suka luput dari pengamatan kita. Tahu itu teladan tapi susah untuk mengambilnya Pak Kiai. Atau mungkin sebagai gambaran dasar Pak Kiai, mohon dijelaskan dulu seperti apa sih keteladanan utama yang ada di sekitar kita ini Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kebesaran seseorang akan diukur dari sudut popularitas, saya melihat dalam sejarah ada 5 tokoh besar di dunia yang popularitasnya begitu tinggi. Pertama Genghis Khan dari Mongolia. Yang kedua Adolf Hitler dari Jerman. Yang ketiga Benito Mussolini dari Italia. Ada juga yang terkenal macam Yesus ya, sekalipun orang bicara tentang beliau adalah seorang tokoh fiktif. Quranlah yang mengatakan Nabi Isa itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita tidak ada alasan untuk menolak Nabi Isa itu dengan segala kebesarannya. Yang 4 tokoh tadi saya sebutkan satu persatu itu terkenal karena kejahatannya. Malah terakhir ada George Bush dari Amerika. Itu maksud tokoh yang populer ya? Sangat populer. Beliau-beliau itu terkenal karena kejahatannya, penindasannya, hilangnya rasa kemanusiaan pada dirinya dan hatinya itu. Tidak mengenal sopan santun, bertata krama dalam dunia internasional, menghilangkan nyawa orang-orang yang tidak berdosa. Muhammad lahir ke muka bumi terkenal bukan karena itu, karena cinta dan kasih sayang, karena kejujuran, karena hidupnya sangat membela musadafin dan orang-orang yang, kalau pakai bahasa kerennya, termarginalkan gitu. Orang-orang yang dipinggirkan di tengah-tengah kehidupan, orang-orang yang tidak mendapat kasih sayang dari sesama, konsentrasinya kepada hidupnya di dalam rangka ibadah mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad terkenal karena itu. Jadi sangat bertentangan dengan tokoh-tokoh yang lain. Tokoh-tokoh lain terkenal karena kejahatannya, Muhammad terkenal karena kebajikannya. Dari sisi itu dunia bisa menggali akhlak-akhlak apa yang bisa kita tiru supaya kita jadi warga negara yang baik, kepala rumah tangga yang baik, anggota masyarakat yang baik, sehingga kita jadi orang-orang yang uswah, jadi teladan buat orang lain. Nabi itu teladan, para ulama ahli waris Nabi adalah teladan bagi umat. Mestinya orang tua itu juga jadi teladan semua di rumah tangga. Itu yang sering saya katakan, di rumah tangga ibu bapak mestinya jadi artis semua. Jadi orang-orang para selebriti di rumah tangga itu. Sehingga keluarga kita tidak mencari idola lain di luar dari keluarga kita. Iya. Itu ibunya tidak kasih contoh yang baik, bapaknya apalagi. Ini kalau laki selalu salah, bapaknya apalagi. Kambing hitam dong berarti. Jadi akhirnya anak mencari idola lain di luar. Anak di rumah baik, di sekolah baik, di kampus baik. Yang buat anak rusak itu kan antar rumah dan sekolah. Di situ ibu dan bapak harus jadi idola. Sehingga kalau anak sedang di luar, ada rasa rindu yang tertanam dalam di lubuk hatinya tuh. Aku segera pulang bertemu dengan ibu, mencium tangan ibu, bermesraan dengan ibu. Suami waktu pulang juga begitu berkata, aku harus segera pulang, aku rindu pada istriku. Istri waktu di luar, jam kerja selanjutnya tidak ke kafe. Sebagai seorang wanita yang ideal, istana paling indah itu rumah tangga. Dan itu nanti akan saya rinci satu-satu. Jadi Muhammad sebagai uswah, Muhammad sebagai rasul, bisa kita tilik satu-satu itu ya. Bagi seorang suami, kalau hati sedang tidak enak, pikiran sedang tidak nyaman, tempat istana paling indahnya rumah tangga. Saya buka sebuah hadis. Seorang suami yang sedang berkhidmat, mengangkat kata-kata Nabi, berkhidmat bersama istri di rumah, duduknya dia bersama istri itu mendapat pahala sama dengan i'tikaf di Masjid Nabawi. Subhanallah. Jadi sangat tak ada alasan umat Islam di laki-laki nyeleweng di rumah tangga. Ya. Artinya malas untuk pulang ke rumah gitu ya. Ada alasan. Dia di masjidku, Islam Nabi dalam hadisnya gitu. Seorang suami sedang berkhidmat kepada istrinya. Dia cumbu, dia cintai, dia sayang istri sepenuh hati. Dia duduk berlama-lama di samping istrinya, lalu kadang dia lelah. Duduknya itu mendapat pahala sama dengan berkhidmat di masjidku. Itu Masjid Nabawi namanya. Pahalanya kurang lebih sekitar berapa? 100 ribu kali ya. 100 ribu kali salat, salat sunnah. Ya. Beritikaf gitu. Nah, kenapa kita mencari idola kok keluar? Anak-anak kita mencari idola, tokoh-tokoh seniman dari barat yang kena AIDS. Ya. Sebab orang-orang tua kita, orang tua di rumah dan orang tua berbangsa tidak menjadi contoh. Kalau kita bicara yang lebih jauh, sebut siapa tokoh bangsa yang bisa jadi uswah sekarang? Hampir tidak kita peroleh. Lama kita berpikirnya untuk bisa menemukan itu. Bahasa lainnya seperti itu. Hampir tidak kita peroleh. Dulu yang kalau seorang sudah jadi negarawan, dia sudah lupa pada diri dan kepentingan keluarganya. Kepentingan yang ada saja satu kepentingan bangsa dan negara. Sekarang apa ada contoh itu? Muhammad memberikan contoh itu semua. Nah, ada lima hal yang, berapa menit lagi kita menjelang salat subuh nih? Masih ada kurang lebih dua, sekitar dua menit. Kita awali sejak lebih. Ada lima hal saya lihat yang Rasul perjuangkan sampai tegaknya masyarakat yang indah. Dalam bahasa agama, masyarakat madani itu ya. Civil society. Pertama, Nabi berjuang penegakan akidah. Seluruh kerusakan tata kehidupan itu kan rusaknya akidah. Ya. Kalau akidah kita baik, kita sebenarnya baik sebenarnya. Kalau iman manusia baik, semua baik. Jadi pangkalnya di situ. Coba sebut kerusakan apa? Kerusakan kita jadi pemimpin, kerusakan kita di rumah tangga, kerusakan kita bermasyarakat, kerusakan kita punya pebisnis, kerusakan kita jadi budak. Seluruh kerusakan kehidupan ini sebenarnya satu kerusakan akidah. Kalau akidah baik, seluruhnya baik. Mungkin ada pertanyaan begini, kok orang ada orang-orang yang salah, ada orang yang mengaku beragama, kok akhlaknya tidak baik? Ya. Mungkin cuma lip service. Tapi dibalikan dengan kok ada orang-orang yang barat tapi akhlaknya begitu islami katanya gitu ya. Malah berbanding terbalik dengan orang-orang kita yang suka beribadah tapi tidak bisa melakukan hal itu. Yang dituntut oleh agama itu kalau kita baca ayat waladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi hidup beragama Islam dan hidup harus islami. Kita tidak menafi bahwa kehidupan di Orly, di Paris gitu ya, hidupnya lebih islami. Di Toronto saya lebih islami. Jepang lebih islami dari orang kita gitu. Dari segala hal. Nah, Jepang plus Islam plus iman itulah Islam. Itu lebih powerful yeah. lagi ya. Mungkin tidak enak saya bicaranya. Karena orang itu tidak enak dengan yang lain ya. Jepang itu plus iman itulah Islam. Baik. Orang rasanya kalau pergi ke Tokyo, nggak ada orang yang nggak senyum. Dalam agama itu senyum itu ibadah. Jangan pernah berpikir ibadah itu sholat, puasa, ngaji, zakat, haji. Jangan seperti itu. Itu iya itu ibadah. Nggak usah seminar itu pasti ibadah. Tapi ibadah bukan cuma itu. Baik. Baik, okay. Betul kan, jadi habis waktu separuh kan? Habis waktu separuh. Baru satu nih, baru akidah ya. Sumber menciptakan apa namanya masyarakat yang madani yang diperjuangkan Rasulullah. Baik, bagi kita akan jeda sesaat dulu. Pemirsa dimanapun Anda berada, perbincangan yang menarik ini masih kita akan teruskan. Namun kita akan menjelang azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya yang saat ini masuk pada pukul 4 lebih 41 menit. Kami kembali setelah yang berikut ini. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis di dalam Lauhul Mahfuz, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Sesungguhnya apa yang disebutkan dalam surat ini benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian ajaran yang sama di antara kita. Dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah sampai atau masih jauh. Sesungguhnya Dia mengetahui perkara yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan aku tiada mengetahui. Boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai kepada suatu waktu. Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil." Maka Tuhan kami ialah Tuhan yang Maha Pemurah. Lagi yang dimohonkan pertolongannya terhadap apa yang kamu katakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang keteladanan utama, teladan orang-orang yang beriman di antara kita. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi di acara ini, silakan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Dan pada sesi tadi, Pak Kiai sudah jelaskan tentang ada 5 hal setidaknya yang diperjuangkan oleh Rasulullah untuk menegakkan masyarakat yang madani. Di antaranya adalah akidah sebagai dasar utama untuk penguat segala hal. Yang berikutnya pakai yang kedua. Saya menambahkan dahulu begini. Sebetulnya sejak negara kita digerakkan untuk merdeka oleh Padre Punding Fathers, para pendiri bangsa ini sudah menginginkan negara kita ini sebuah masyarakat madani. Bisa dilihat dalam Undang-Undang Dasar 45 bab 11 pasal 21 ayat 1. Jelas betul itu. Nah, supaya akidah kita kuat, kata Nabi, perbanyak salat malam. Perbanyak salat malam. Satu itu. Ya, saya melihat Rasul dengan kita itu tipis-tipis saja bedanya sih. Kalau Rasul tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit tidur. Beda-beda tipis begitu ya Pak Kiai ya. Kalau Rasul makannya sedikit, kita sedikit-sedikit makan. Ya. Kalau Rasul marahnya sedikit, kita sedikit-sedikit marah gitu. Sedikit aja bedanya itu di sebelah Rasul sebetulnya. Akidah. Pertama, perbanyak salat malam. Kalau ingin memangku derajat yang mulia, mendapat kurtayun, mendapat maqam mahmuda, salat malam jangan lepas. Kenapa para nabi melakukan salat wajibnya salat malam? Itulah salat yang sangat indah. Kita tidak mungkin rinci itu ya. Baik, kita sudah di sesi yang lain. Ya, kan? Lalu yang kedua, kata Nabi, perbanyak zikir hidupnya. Subhanallah, alhamdulillah, walailahallah, Allahu Akbar. Sebab orang yang hatinya sudah dipenuhi oleh Tuhan, setan tidak bisa bermain-main di hatinya. Kenapa setan bisa menari-nari di hati kita? Karena hati kita kosong dari Tuhan. Ya, saya mohon maaf, kenapa orang bisa korup, itu korup gitu, merusak? Kenapa bisa zina? Kenapa bisa dusta? Kenapa tidak jujur? Karena akidahnya itu, hatinya itu kosong. Kalau dia dekat kepada Tuhan, dosa itu kan mendatangkan kegelisahan hidup. Dia tidak akan mau. Oke, yang kedua. Yang kedua, Nabi berjuang mengangkat harkat derajat manusia dalam kedudukan yang sama. Jadi dalam Islam, raja dengan pakaian kebesarannya, panglima dengan tongkat komandonya, tukang rumput dengan sabit kesayangannya sama. Itu Bagus dari Banten, Raden dari Jawa Barat, Pangeran dari Jawa Tengah, Tengku dari Aceh, Datu dari Sumatera Barat, Andi dari Jumpan, semua itu sama. Itu bedanya takwanya di hadapan Allah. Itu sebabnya dosa tanpa ampun syirik, akhlak paling buruk dalam Islam sombong. Kalau kita ngaji akhlak sampai pasal 476 itu bab gibir namanya, bab akhlak. Tamat ngaji akhlak sudah. Ilmu di atas itu sudah tidak ada lagi tentang akhlak itu. Sombong. Sombong. Kalau syirik saya kira semua tahu ibu-ibu ya, menganut sistem ketuhanan yang lebih dari satu, menganggap Allah zat yang belum sempurna pada ajaran, menjadikan Allah bukan satu-satunya tempat meminta, itu syirik. Nah, saya mohon maaf nih ibu-ibu, orang yang suka kedukun itu musyrik gitu. Musyrik gitu. Jadi ayat tentang tauhid bukan cuma kulullah adallah subhanahu wa ta'ala, bukan cuma itu. Yang terpokok ayat tauhid itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau jadi kampung kita pak ya. Sekarang kerja lain lagi kita. Yang kedua, Nabi angkat harkat derajat manusia dalam kedudukan yang sama. Dalam pandangan Islam semua kita sama. Orang besar tetapi gemar maksiat di hadapan Allah sangat sangat terhina. Walaupun di mata manusia dia begitu terhormat gitu ya. Kita ambil contoh Ramses ya, Firaun di Mesir ya. Kalau kita masuk Egypt, ada Egyptian Museum. Lantai satu belok kanan belok, ada orang soleh dilaknat Allah, namanya Firaun. Firaun itu tidak bisa tidur kalau rakyat tidak tidur. Tidak bisa makan kalau rakyat kelaparan. Kemana pemimpin sesalah itu kita cari sekarang? Kenapa ditenggelamkan ke Laut Merah? Sombong. Dia mengaku Tuhan, menjadikan Yahudi jadi budak, membunuh wanita hamil yang secara jenuh puluh mengandung laki-laki, sudah sombong. Ibu-ibu tahu artinya? Kalau manusia sudah sombong, dosa apa saja dia kerjakan itu. Mengaku Tuhan dia berani. Orang selalu berkata aku yang berkuasa itu, kebenaran rakyat tidak dengar, dia sedang membuka pintu neraka besar-besar itu. Dan itu pernah terjadi di masyarakat kita. Makhluk yang pernah bertemu Allah dua, dan Jabur, Taurat, Bible, Quran sama itu, Iblis, Muhammad. Adam tidak pernah ketemu Allah. Siapa? Musa di Bukit Thur Sin tidak ketemu Allah. Tidak juga. Yang waktu turun detik dengan mandemens itu. Kenapa Iblis dikeluarkan dari surga? Sombong. Kata Allah, Iblis sujud pada Adam. Iblis bilang, sujud pada Adam. Khalaq terminanara, khalaq terminatin. Aku dibuat dari tanah, Adam kan dari tembikar. Ya Allah, yang benar Adam itu sujud ke kami, jangan terbalik. Ya. Kalau makhluk sudah sombong, ibu-ibu, Allah pun dipersalahkan. Sebuah masyarakat, mungkin boleh saya berkata sebuah negara, di mana Allah dipersalahkan, Allah menurunkan tiga azab pada manusia. Azab dari atas, pemimpin yang berkhianat pada masyarakatnya, tidak amanah. Azab dari tengah, para elit yang pecah belah. Azab dari bawah, pencurian, perampokan, pembunuhan, membuang bayi dan lain sebagainya. Itu Ibnu Abbas dalam tafsirnya rinci menjelaskan itu. Tafsir Ibnu Abbas. Dan kalau kita itu korelasikan dengan negara kita, kelihatannya ketiga-tiganya ada ya Pak? Saya gak menyebut itu, itu urusan lagi. Saya gak menyebut itu. Tapi itu Ibnu Abbas, jelas dalam tafsir Ibnu Abbas. Tiga hukuman pertama dari Allah bagi masyarakat yang mana agama dan Tuhan dipermainkan, itu. Dan saat tiga-tiganya setelah kita rasakan ini. Nah, untuk agar bisa terhindar dari itu Pak, apa yang harus kita lakukan? Ya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Gak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain itu. Lalu itu mengatakan dari masih lakukan yang sama. Yang ketiga, Nabi berjuang menegakkan kesejahteraan umat lahir batin. Tentang harta, Nabi berkata begini, kehidupan kita berbangsa dalam hal berekonomi dengan tubuh manusia itu sama, kata Nabi. Dan hadis bulughul maram itu. Manusia makan, makan bergizi. Makanan itu ditumpuk pada tubuh kita dan tidak pernah olahraga. Akan terjadi kolesterol dan pada girangnya tubuhnya akan stroke. Bangsa juga begitu, kata Nabi. Kalau kekayaan hanya ada pada beberapa kelompok orang saja dan manusia saja, kekuatan saja, tidak disalurkan, bangsa itu bisa kolesterol dan pada gilirnya bisa stroke, bangsa lumpuh bangsa itu. Lagi-lagi saya berkata, bukankah kita sedang alami sekarang? Bangsa kita hampir stroke nih. Bangsa kita sedang kolesterol. Kenapa? Harta cuma di beberapa kelompok saja, di beberapa orang saja. Saya bukan orang partai sih, saya nggak mau ngomong macam-macam lah. Saya hanya bicara agama, Quran dan hadis itu. Tapi saya kira ini harus dipegang kita semua. Kalau kita ingin baik, ya kita harus hindarkan itu. Beda teori ekonomi kapitalis dengan teori ekonomi Islam. Dalam teori kapitalis, kita punya uang 1 juta, nyumbang anak yatim 200 ribu, uang kita tinggal 800 ribu. Betul. Dalam Islam tidak. Kita punya uang 1 juta, nyumbang masjid 200 ribu, harta mutlak kita itu yang 200 ribu itu. Yang 800 punya siapa? Jangan-jangan hak ahli waris. Kalau anak kita tidak saleh, habis dimuji judi lah gitu. Jadi dalam Islam bertambah dermawan manusia, bertambah kaya di hadapan Allah. Bertambah bakhil manusia, bertambah melarat di hadapan Allah. Orang-orang yang bakhil itu, yang kalau ngaji di Bandung, Kota Kamaliwat, nyumbang 100 perak, duitnya logam hitam, bekas kerokan lagi. Ya tak ada doa itu kira-kira ke pangeran ini. Allahumma ya Rabbana tidak di dunia hasan, fi dunia hasan, fi dunia hasan. Kata mereka, Bu, nyumbang 100. Di dunia pengen kaya, di akhir masuk surga, jauh jarak 100 di mana jalannya eta? Dan ibu ketawa kayaknya pada merasa begitu nih Pak. Jadi Rasul itu begitu membimbing kesejahteraan umat. Bahkan waktu beliau meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan apapun. Saya teringat pemimpin Indonesia Burhanuddin Rahab dahulu. Waktu beliau jadi Menteri Kemakmuran Rakyat, negara dalam waktu 6 bulan dimakmurkan Indonesia. Itu waktu keluar dari istana, beliau tidak membawa apapun, dipanggil wartawan, kalian lihat aku membawa apa sudah jadi menteri. Subhanallah. Jadi kalau orang dulu masuk penjara ya, baru jadi pemimpin. Sekarang jadi pemimpin baru masuk penjara. Baik, oke. Sudah 3 hal yang setidaknya saya catat. Masih ada 2 hal lagi. Dan kita mungkin akan menerima penelpon para pemirsa dulu yang ingin berpartisipasi. Silakan di 574-3476 dan 021-574-3478. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, nampaknya masih belum tersambung bersama kita. Ya, silakan Bapak. Sudah tersambung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, Pak Abdul Qadir dari Tanjung Priok. Assalamualaikum Pak Prof. Ya Pak Qadir. Ini yang sangat melegakan hati saya sebagai apa yang disimak oleh saya bibiran Pak Dokter tadi. Ah, ini saya mau bertanya singkat saja Pak Dokter. Silakan Pak. Rasulullah itu menginstruksikan kepada umatnya, carilah ilmu sejauh mungkin, sebanyak mungkin kepada umatnya. Nah ini terbukti di Indonesia ini kan banyak mendapatkan ilmu yang sudah bercita, profesor, doktor dan sebagainya. Tapi bagaimana meletakkan kejujuran ini Pak Dokter? Baik. Kejujuran, jujur kepada Allah, jujur kepada manusia. Nah ini yang masih belum pas bagi kita bangsa Indonesia maupun umat Islam yang ada di Indonesia. Baik dan Pak Abdul Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir, silakan penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Dari Pak Usman, Kalibata. Pak Usman dari Kalibata, silakan langsung ke pertanyaan Pak. Saya mau tanya kepada Pak Kiai. Ya Pak Usman. Jadi sekarang bangsa kita ini diberikan musibah karena banyak yang gak beriman. Menurut penglihatan saya atau petunjuk atau dari Allah, kita ini yang beriman tinggal sedikit ya, daripada yang gak beriman. Paling ada 5%. Apa indikasi beriman dan gak beriman Pak? Sehingga orang itu bangsa kita ini kebanyakan dikasih musibah dan azab dari Allah. Baik, pertanyaannya Pak? Menurut kita sekarang saya bertanya pada Kiai, ya. Benarkah itu orang yang enggak beriman itu tinggal 5%? Uh-huh. Kalau kita kembali ke jalan Allah, pasti Allah kembalikan apa-apa yang kita mau. Baik. Nah, di situ Pak Kiai. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usman dari Kalibata. Satu pertanyaan, satu kesempatan saya berikan kepada ibu-ibu yang hadir di studio. Tolong disebutkan namanya ibu, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya ada dua. Mohon maaf Bu, namanya dulu. Oh, nama saya ya. Ibu Min Hidayat. Ibu Min Hidayat, ya. Silakan Bu Min. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, tadi Bapak mengatakan bahwa orang tua tidak bisa menjadi teladan bagi minimal bagi anak-anaknya, sehingga anak-anak itu mencari model idola di luar. Yang tadi Bapak katakan bahwa celakanya yang mereka modelkan, yang mereka idolakan, justru manusia-manusia yang terlibat jauh dari akidah Islam. Nah, kami-kami sebagai ibu rumah tangga berusaha untuk menjadi teladan minimal bagi anak-anaknya. Tapi barangkali Bapak dapat memberikan suatu contoh sahabat Rasulullah dari jenis kelamin perempuan yang bisa memberikan inspirasi kepada kami melalui keteladanannya, terutama dalam memperjuangkan hak-hak kaum wanita. Baik. Yang selama ini terkonsepsikan di masa jahiliyah itu bahwa wanita itu jauh di bawah, derajatnya di bawah laki-laki, dan sampai sekarang pun memang wanita itu ditempatkan di sektor domestik. Baik. Tapi barangkali Bapak bisa memberikan kepada kami contoh-contoh dari para sahabat Rasulullah yang bisa mendobrak maju ke sektor publik ya. Baik. Ya. Itu yang pertama. Misalnya di zaman perang gitu. Jadi kami juga punya modal, punya kekuatan untuk ikut membantu peperangan-peperangan. Baik. Yang kedua, okay. Tadi dari yang sudah dijelaskan oleh Bapak, untuk menciptakan masyarakat madani ini, ada aspek yang ketiga yang menarik perhatian saya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan kesetaraan di antara umat-umatnya. Ya. Tetapi yang terjadi sampai saat ini, umat Rasulullah kapalih dieunakeun justru mengkonstruksi kesetaraan ini dengan konstruksi yang disebut konstruksi gender. Mereka menciptakan suatu konstruksi sosial yang menjauhkan dari kesetaraan antara seksual laki-laki dengan perempuan, sehingga perempuan itu menjadi subordinary, menjadi termarginalkan, jauh dari kesetaraan. Baik. Bukan hanya saja perempuan menempati posisi di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik. Ketika perempuan melangkah pun ke sektor publik, itu jauh tidak dihargai. Saya punya warung di rumah. Ketika saya memerlukan modal untuk pertambahan warung di rumah, saya akan mengajukan ke bank tanpa ada dukungan dari suami, padahal yang mengerjakan saya, yang memberikan saya, suami saya tidak ikut-ikutan, tapi tetap tanpa ada tekanan dari suami, no way, tidak akan ada izin keluar. Baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Min Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada tiga pertanyaan yang masuk, Pak Abdul Qadir, Pak Usman, dan Bu Min Hidayat. Namun sebelum dijawab, kita sejeda sesaat, Pak Kiai. Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertanyaan yang menarik ini akan dijawab oleh Pak Kiai setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Dan pagi ini kita masih berbincang tentang keteladanan utama bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Anwar Sanusi. Dan bersama kita telah hadir juga Ibu-Ibu Majelis Taklim dari Baitur Rahman Sukaasih Sindang Jaya dari Bandung. Pak Kiai, sudah tiga yang pertanyaan tadi yang masuk kepada kita, Pak Kiai. Yang pertama Pak Abdul Qadir dari Tanjung Priok. Kata beliau, dulu Rasulullah memberikan keteladanan yang begitu banyak gitu ya, meletakkan kejujuran di atas segalanya. Namun sekarang seolah-olah terbalik. Apa penyebabnya Pak Kiai? Silakan. Dalam pembukaan ngobrol-ngobrol kita pagi hari ini tadi sudah saya kebukakan ya. Kalau sudah akhlak, kalau sudah akidah yang rusak, seluruh tatanan hidup itu tidak akan ada yang baik. Mungkin sepintas di mata manusia baik ya, mungkin ya sepintas, tapi untuk jangka waktu yang lama itu membangun sesuatu peradaban kehidupan tidak di atas landasan yang kokoh. Itu seperti membangun di atas pasir di pinggir pantai saja, nggak akan bertahan lama. Itu sebabnya salah satu misi Islam itu tentang konun, tentang konun. Lalu yang kedua pertanyaannya, pertanyaan juga Pak Usman dari Kalibata tentang musibah yang terjadi ini. Kata beliau, karena orang beriman di sekitar kita hanya kurang lebih tinggal 5% gitu ya. Saya tidak tahu apa namanya ya, apa konten mungkin statistiknya itu. Perlu kita survei dulu. Betul, ya. Betul. Tapi materinya saya sepakat itu ya. Kalau iman sudah jadi bahan permainan, ya itu terjadinya. Makanya dalam agama manusia kan tidak cukup iman, tapi dengan merepresikan imannya itu amil solehat, beramal soleh ya, beramal saleh. Kalau orang beramal saleh, beriman, beramal saleh, itu baru sumber kehidupan. Tapi kalau baru mengucapkan kalimat iman, itu tidak terbukti kalau amalnya tidak sama dengan apa yang dia ucapkan. Itu kan jelas betul kalau Quran begitu. Waladzina amanu amanu sholihat wa kafiruna anhum sayatihim wa najizanu ahsanul ladzi. Itu jelas betul itu ayat tentang itu. Ya. Pak Usman mungkin banyak membaca itu. Baik. Kemudian Bu Min Hidayat tadi, pertanyaan menarik. Tadi yang pertama tentang keterlaluan orang tua yang mungkin anak-anak kita sudah berpaling gitu ya, mencari keterlaluan lain yang justru bertolak belakang seolah-olah dengan contoh agama kita. Nah, kata beliau, adakah contoh sahabat Nabi yang perempuan yang bisa memberikan inspirasi bagi ibu-ibu yang ada di sini maupun yang kita ya, semua yang ada di studio? Saya mohon maaf kepada ibu-ibu dari Bandung. Pendidikan yang paling buruk di rumah tangga, kalau ibu berkelahi dengan suami di muka anak, itu seburuk-buruk pendidikan itu. Dan itu akan dia bawa terus turun-temurun. Makanya kalau agama mengajarkan tidak demikian. Saya ambil contoh ibu-ibu. Nabi mengatakan salah ke istri tidak pernah. Hadza ghalat, ini salah, tidak pernah. Nabi kalau istri beliau khilaf, kalimat Nabi begini, sayang, peraturan dari Allah tidak ada itu. Ibu-ibu, Nabi kalau sudah marah betul, marah gitu Nabi. Nabi pergi ke Taif, memetik kuntum bunga 10, dipersembahkan kepada istrinya. Sayang, papa tersinggung dengan ucapan tadi. Tersinggung ngasih bunga ya? Kita tersinggung lempar gelas lu. Jadi kalau sekarang orang berkata, katakan dengan bunga, itu Islami itu. Rasul kok begitu? Saya mohon maaf ya, suami ibu kalau marah begitu. Orang jujur Bandung, ya bu, enggak ya bu ya? Orang Bandung ngambek segala rupa, segala macam lah. Kenapa tidak begitu? Kalau anak salah begitu. Saya ingin ambil contoh yang lain. Nabi memanggil Aisyah di luar tuh Humairah, ustazah-ustazah saya sebut. Di rumah tidak, malahnya Aisyah. Jadi kalau Nabi panggil istri begini, assalamualaikum Aisyah, Jibril tadi kirim salam buat Aisyah sayang. Tiap saat kalimat Nabi itu. Sehingga Nabi berkata, ma'akroban nisa illa karib. Tidak akan suami memuliakan istri memang kalau hatinya tidak mulia. Itu bahasa Rasul itu. Kalau bahasa kitanya, laki-laki yang tidak pandai memuliakan istri itu laki-laki rusak akhlak di hadapan Allah. Maaf ya, bejat moral itu. Nabi menyebut kata, menyebut apa? Membangunkan istri tidur, yuk gak pernah. Menyebut Khadijah, Nabi begini, ya Habibullah, wahai kekasih Allah. Yang kekasih Allah itu kan Nabi ya. Tapi istri beliau itu dipersonifikasikan dengan diri beliau. Disamakan sejajar. Dia kalau mengenai Khadijah gini, ya Habibullah, wahai kekasih Allah. Umar pernah bertanya gini, kenapa dia pernah kekasih Allah? Waktu aku sedang sulit, istrikulah penghiburnya. Waktu engkau belum Islam, hai Umar, engkau mengejar-ngejar aku, dia penghibur aku. Waktu aku sedang tidak punya dana buat berjuang, dia cari dana, dia pebisnis wanita. Dialah orang yang pertama mengakui Islam sebagai agama yang paling benar. Sebelum kalian masuk Islam semua. Itu dikenal sampai akhir hayat Nabi itu. Ada seorang wanita, sahabat Khadijah. Nabi kalau sedang melamun, ketuk pintu gini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata gini, Aisyah bukakan, itu sahabat Khadijah itu. Kata Aisyah, jadi Aisyah itu wanita muda, ada jealous gitu ya. Kenapa kau masih ingat Khadijah? Aku ingat cara mengetuk pintunya seperti itu Khadijah. Jadi kenangan seorang suami ke istri begitu. Nah, ibu yang begitu bagaimana tidak jadi teladan di mata anak, bapak semacam itu. Sekarang kita sering dengar kalimat begini, itu kan Nabi. Ibu-ibu ayatnya kan jelas, Nabi itu uswatun hasanah, teladan utama. Artinya contoh Nabi bisa kita amalkan kalau begitu. Yang tidak bisa dicontoh dari Nabi cuma satu, dalam hal nerima wahyu, itu tidak bisa dicontoh kalau itu. Hmm. Ini sekarang terbalik. Ya. Orang yang mengaku Nabi diikuti. Ya. Ada orang sekarang syarat mengaku Nabi itu. Yang Nabi betul dia abaikan. Ya. Saya mohon ibu nahan napas ibu ya. Nabi ibu membangunkan istri tidak pernah. Dengan ya. Kasar. Jadi bangun, bangun. Nabi kalau bangunkan istri, belai-belai rambut istri, dicium-cium keningnya. Istri Nabi paham, kalau sudah dicium-cium kening, dibelai-belai rambut, pasti suami membangunkan. Hmm. Jadi waktu Aisyah bangun, yang pertama diberikan smile, senyum yang manis kepada suami. Suami begitu, kalau habis membangunkan istri, kalimat pertama begini, selamat bangun dari kematian yang Allah berikan kepada kita. Dengan penuh cinta itu. So, ibu bayangkan, bangsanya rusak itu kan cermin rumah tangga kita yang gak beres semua. Kalau rumah tangga kita beres, bangsa tidak begini. Bapaknya jujur di rumah, jujur di kantor. Ibunya jujur di rumah, jujur kemana-mana. Itu tidak begini masyarakat ini. Sekarang kita punya iman, bapak-bapak di rumah, iman itu persis seperti anjing. Dipelihara baik-baik di rumah, waktu ke kantor tidak bawa iman. So kalau ke kantor bawa iman, tidak bisa korup di kantor. For business. Di rumah imannya dia pelihara baik-baik. Ke waktu bisnis dia tidak bawa iman. So kalau bisnis bawa iman dia tidak bisa berdusta dan sering menyogok di antara partner bisnis. Nah jadi iman kita itu iman apa? Itu yang kata Nabi dalam hadis. Di akhir zaman akan ada satu zaman datang. Seorang muazin mengumandangkan azan dari dalam masjid. Umatku berbondong-bondong ke masjid buat sholat berjamaah. Ada imam, ada makmum. Takbirnya, istitahnya, fatihahnya, rukunya, sujudnya, salamnya sama semua. Tapi di hadapan Allah kata Nabi, umatku yang sholat semasjid itu tidak satupun yang layak disebut sebagai hamba yang beriman kepada Allah. Kenapa demikian? Kenapa begitu? Ya. Orang beriman itu kan pertama kalau sholat di khusyuk. Ya. Sholat khusyuk itu sholat yang habis sholat diamalkan apa yang dia baca. Hmm. Atas dasar ini, ibu. Itu masjid mestinya ada aplikasi, jangan cuma untuk sholat. Kalau masjid untuk sholat, Nabi tidak bangun masjid. Untuk apa bangun masjid? Sholat di samping gereja juga bisa. Kita ke Borobudur, jalan-jalan, sholat dalam Borobudur sah. Kenapa kita bangun masjid? Sebab Allah menghendaki masjid di pusat ibadah dan budaya. Di samping masjid di bawah ada pusat koperasi, pusat kesehatan, tempat sepak bola, tempat badminton, klinik. Apa ekonomi keubatan, bank syariah, pendidikan. Pendidikan modern itu di samping masjid. Jadi mengamalkan masjid di sampingnya itu dibuktikan. Kita tidak, kalau masjid, masjid. Sebelah sana beduk, sebelah sana sepatu kotor. WC-nya sudah baunya khas betul. Bukan itu masjid. Baik, kedua, okay, kalau kembali ke adakah sahabat Nabi yang perempuan yang menjadi teladan dan inspirasi ya. Bagi ibu-ibu? Ibu-ibu, Ali bin Abi Thalib itu jago nunggang kuda. Sebab Nabi sangat suka pada kuda-kuda yang hitam. Kalau sekarang kuda itu apa sih? Mungkin Jaguar ya. Mobil yeah. Jaguar BMW 735 barangkali. Itu yang melatih naik kuda buat perang itu Aisyah ini. Di masjid. Jadi di halaman masjid. Makanya kalau masjid, jangan masjid dekat gang, jangan begitu. Masjid itu harus punya tanah 1 hektar gitu. Ada tempat main bola mereka. Ada tempat nunggang kuda. Ada tempat segala macam. Ada buat boarding, buat segala macam lah di situ. Lalu ibu Khadijah, coba apa yang kurang hebatnya Khadijah? Khadijah itu pebisnis wanita. Jadi kalau orang bilang wanita tidak boleh keluar cari rezeki, enggak betul. Khadijah itu bisnis sampai ke Syam, kalau sekarang Syria, sampai ke Palestina, sampai ke Irak, sampai ke Iran. Itu kan dataran tanah Arab semua itu. Yang karena kepentingan kapitalis kolonialis dipecah oleh negara Arab. Dan anehnya Arab mau lagi. Itu dia masalahnya. Ada yang Arab mau. Jadi ibu-ibu, sangat banyak kaum wanita jadi contoh. Dalam Islam bukan persamaan, kesetaraan. Menyamakan laki-laki dan wanita itu tindakan bunuh diri. Tidak sama derajat kudratnya itu wanita tidak sama. Nah istilah gender yang sekarang dimunculkan ke tengah-tengah kita itu. Nah, makanya sekarang kan ada seminar-seminar emansipasi wanita. Ya, betul. Dalam Islam tidak ada emansipasi wanita. Wanita itu sangat mulia. Emansipasi apa? Kalau orang tidak beragama Islam boleh bikin emansipasi. Dalam Islam perempuan tidak perlu emansipasi. Dalam beberapa hal laki-laki di bawah kaum ibu. Al-jannah tahtaqdamil ummahat. Pendidikan yang diberikan seorang ibu menentukan langkah anak ke surga apa ke neraka. Bukan urusan kita, itu urusan istri. Anak tidak makan, bapak berdosa besar. Anak akhlaknya buruk, ibu yang diseret ke neraka pertama itu. Bu, ibu masih ada berarti. Bapak juga harus kerja keras. Baik. Di akhirat nanti banyak laki-laki yang masuk neraka. Bukan dia tidak sholat, istrinya tidak sholat. Bayangkan bagaimana kita harus membimbing istri itu. Jadi membimbing istri tidak bisa dengan kekerasan, penuh cinta, penuh kasih, penuh sayang itu. Kalau waktu menasihati kita belai-belai, kita cium-cium, kita sayang-sayang, itulah suami dalam Islam. Dan itu uswah yang mengajarkan kepada kita. Makanya kalau orang-orang sufi menyebut tidak, qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Sabda Nabi Muhammad tidak begitu. Sabda uswatul hasanah. Jadi semuanya jadi teladan. Nabi itu menasihati orang pun tidak kasar. Jadi ada seorang pezina, kata dia gini, "Muhammad dahib zina." Muhammad, saya paling suka zina. Nabi enggak marah tuh. Besok habis subuh, "Ana habb zina." Saya suka zina. Nabi diam. Yang ketiga, "Ana habb zina." Saya suka zina. Yang keempat ditepuk bahu Nabi, "Muhammad kaif, Muhammad gimana, saya suka zina." Kata Nabi gini, sini-sini sayang, sini sayang, yang di zina itu siapa? Dia bilang orang, laki-laki perempuan, perempuan. Kata Nabi, ibu kamu laki-laki perempuan, perempuan, kalau ibu kamu dizinai orang apa perasaan kamu? Kata laki-laki tadi, sekarang aku berhenti zina dan aku berjanji Rasul tidak akan kuulangi kembali perbuatan itu. Orang itu apa disebut? Kamu dosa besar sekarang. Masih neraka gitu ya. Dipeluk oleh Nabi. Ini saudaraku yang akan kembali ke pangkuan Allah. Dan subhanallah. Tidak ada kata kasar. Kalau ada pendusta, Nabi berdakwah. Pendusta sebelah sini duduk di Masjidil Haram. Beliau memandangkan muka ke sana. Saudara-saudara sekalian umatku, orang-orang berdusta itu merugikan diri, merugikan masyarakat, merugikan Allah, merugikan Rasulnya. Coba tutur kata diplomasi beliau. Waktu Futuh Mekah terjadi, Nabi masuk Mekah. Lalu orang takut, takut dibalas kejahatannya. Muawiyah bin Abi Sufyan, ibu-ibu, itu orang yang sangat anti-Islam. Kalimat Nabi begini, saudara-saudara, barang siapa berlindung di rumah di Ka'bah, aman. Barang siapa berlindung di rumah Abi Sufyan, aman. Abi Sufyan berpendapat, aku berusul Islam, rumahku disejajarkan dengan Ka'bah. Diplomasi macam apa itu? Diplomat mana yang bisa berbuat begitu? Saya suka membaca teori-teori diplomasi. Saya bersenang baca teori leadership sejak George Washington saya baca. Nggak pernah saya ketemu diplomasi sehebat Rasulullah itu. Baik. Maaf, akhirnya yang benar Islam juga. Baik, Bu Minhidayat mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Dan Pak Usman serta Pak Abdul Qadir mudah-mudahan menjawab. Pak Kiai, sayang sekali waktu kita sudah membatasi, harus mencukupi kita sampai di sini, Pak Kiai. Masih ada dua bahasan yang belum sempat kita bahas. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan diskusikan lebih jauh. Pak Kiai, terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Sayang sekali waktunya terbatas sekali. Insya Allah kita akan bahas lebih jauh lagi. Tapi saya senang ada ibu-ibu dari Bandung. Amin, amin, amin, amin. Dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Baitul Rahman ya, dari Bandung juga terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan dengan kesempatan kita sudah bisa bertemu kembali dan berdiskusi lagi. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, setelah kita mendengarkan setidaknya ada 3, walaupun nanti sebenarnya catatannya ada 5, tentang bagaimana upaya Rasulullah memperjuangkan agar masyarakatnya bisa tercipta sebagai masyarakat yang madani. Yang pertama adalah nilai akidah yang memang menjadi dasar dari segalanya untuk menciptakan para kita semua sebagai umatnya untuk menjadi yang terbaik. Kemudian yang kedua tentang persamaan derajat di mata Allah yang membedakan itu hanya ketakwaan seseorang saja. Dan yang terakhir adalah memperjuangkan kesejahteraan umat. Mudah-mudahan ketiga hal ini setidaknya menjadi dasar kita untuk bisa membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Demikianlah perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami harus undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.